kepemimpinan atas nama Islam dalam sistem Islam itu telah menghambat pelaksanaan ajaran Islam itu sendiri dalam arti kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena tidak ada kelompok atau community dari atau komunitas manusia yang bisa berjalan bersinergi tanpa kepemimpinan komunitas itu sesuai misi yang dibawa oleh komunitas itu. Itu tidak mungkin. Maka komunitas kita Islam atau komunitasnya orang Kristen, tanpa kepemimpinan komunitas itu secara keseluruhan, itu komunitas itu tidak mungkin dapat didamaikan, tidak mungkin dapat disinergikan dalam kehidupan berkaryanya. Begitu juga kita Islam, kalau tanpa kepemimpinan komunitas kaum muslimin, ya kita tidak akan mampu mensinergikan orang-orang yang berada yang atas nama Islam yang tidak berkepemimpinan secara komunitas-komunitas kaum muslimin menurut sistem ajaran itu sendiri. Begitulah negara-negara yang hidup sekarang ini, mereka karena atas nama komunitas mereka ada dibatasi oleh wilayah tertentu, oleh batas-batas bumi, maka mereka komunitasnya yang sudah dibatasi itu yang disebut negara itu bisa umatnya dengan bermacam seribu macam corak pun dapat bersinergi untuk membela wilayah yang mereka miliki itu karena ada kepemimpinan komunitas, cuma komunitas mereka yang dibatasi oleh teritorial itu tadi. Nah, sementara kita Islam ini tidak dibatasi oleh teritorial, sebab alam semesta ini adalah ciptaan Allah dan Allah membuat ajarannya untuk mengurusi alam dan umat yang ada dalamnya menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau ada Islam lalu diklasifikasikan sebagai satu bangsa, sebagai satu negara, sebagai satu golongan, semua senama-senama itu adalah suatu penyimpangan dari ajaran itu sendiri. Sebab Allah tidak menciptakan umpamanya Islam Arab, Islam Barat, Islam Jawa, kan tidak diciptakan oleh Allah. Yang diciptakan oleh Allah itu kan Islam atas nama Islam yang tidak ada hubungannya dengan suku, yang tidak ada hubungannya dengan bangsa, yang tidak ada hubungannya dengan segala macam golongan. Setelah Islam itu dinyatakan sempurna, kalau sebelum Islam itu sempurna, memang nabi-nabi datang sekedar untuk wilayah yang dia hadapi saja. Tapi begitu sempurna, karena itu ajaran Islam dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna, maka seluruh wilayah yang pernah dimiliki oleh Adam manusia sampai manusia terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak ada lagi yang tidak terjangkau. Ah, maka berlakulah setelah sempurna din ini komunitas kaum muslimin ada di seluruh lapisan bumi dan langit ini. Nah, Islamnya begitu. Tadinya tidak. Islamnya Adam alaihissalam dan keluarganya ya di situ. Ya, untuk lain tidak. Lalu ditambah lagi dengan Nabi, tambah lagi Nabi, tambah lagi terus. Setelah sempurna, maka untuk seluruhnya. Setelah ada seluruhnya, sekarang kenyataannya kembali kepada Islam sebelum sempurna. Adalah golongan-golongan Islam atas nama golongannya sendiri. Adalah nama Islam atas nama kelompoknya sendiri. Itu sebenarnya kembali ke belakang, bukan itu yang modern. Ini kembali ke belakang, jadi bukan maju tapi mundur. Sedang mereka merasa ini zaman modern, kita ya tidak bisa. Seolah-olah itu modernnya begitu, padahal itu sebenarnya secara sejarah perjalanan Islam itu sebenarnya kembali ke belakang, masing-masing ngurusin kelompoknya. Seperti yang bina bista sempurna, tidak bisa kelompok lagi. Nah, inilah Islam yang kita wariskan sekarang ini. Nah, tidak ada nabi lagi kecuali kepemimpinan global. Maka karena Islam, karena alam ini seluruhnya milik Allah, lalu kita disuruh atur alam ini oleh Allah. Maka Allah berjanji bahwa bumi ini diwarisi kepada hamba-hamba yang Allah yang soleh. Yang soleh, mana ada Allah yang hamba Allah yang soleh menentang ajaran Allah itu tidak ada. Maka adalah penyelewengan siapapun dia yang tidak memimpin alam ini oleh hamba yang soleh, adalah penyelewengan. Walaupun dia Islam tidak sah sebelum dia menjadi yang soleh. Jadi pemimpin Islam itu adalah pemimpin hamba Allah yang soleh yang mewarisi bumi. Maka orang kafir haram dia membuat kenyataan-kenyataan untuk mengatur bumi ini, haram. Dia hanya dipekerjakan oleh hamba Allah yang soleh supaya bermanfaat untuk kehidupan rahmatan lil alamin. Dipekerjakan sebagai buruh, tidak bisa jadi sebagai bos, sebagai komandan, tidak bisa karena dia tidak soleh. Nah itulah, maka la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan sampai kalian dipimpinkan oleh orang kafir selain orang beriman. Maksudnya gitu, karena waris bumi ini kalau tidak dikelola oleh hamba yang soleh ya rusak. Nah inilah kita punya misi besar ini, yang sekarang baru model-model kita yang lemah ini yang baru memahami, nah memahami masalah. Sementara yang kuat-kuat, yang hebat-hebat itu ahli-ahli hadis yang hafal-hafal Quran belum juga menjangkau masalah ini, padahal ini suatu yang sangat berat dan betul-betul mutlak. Kewajiban keberadaan itu mutlak harus diadakan, tapi yang mutlak ini malah hilang kembali ke nabi-nabi sebelumnya atau nama golongan-golongan masing. Jadi belum sempurna lagi din ini, maka tidak ada pelaksanaan din secara sempurna karena ketiadaan khalifah, ketiadaan pemimpin atas sistem Islam itu sendiri. Nah begitulah yang terjadi. Mudah-mudahan kita bisa melihat ini suatu kerja besar. Jadi apapun yang kita lakukan di sini adalah suatu kerja besar, bukan kerja kecil-kecilan. Ya sepertinya kita ini tidak pantas-pantas ini menanggulangi kerja besar ini. Ini orang hebat-hebat mestinya. Itu ini orang loyo-loyo begini. Jadi kayaknya, waduh, apa iya model-model kita ini. Kita pun apa boleh buat karena yang lainnya enggak. Maka terpaksa kita buat motonya, kalau sedunia ini orang kafir, kita sendiri aja masuk surga lah. Padahal itu di luar kemampuan kita, itu suatu yang besar. Ini bukan yang main-main. Lalu kita tangani begitu dengan segala keberanian kita, walaupun dengan segala kekurangan. Maka kita harus dekat kepada Allah, harus. Maka awal-awal perintah itu, sebelum mengharamkan rokok, sebelum mewajibkan macam-macam, awalnya itu seluruh mas'ul dan staf sampai ke pusat dan staf harus melaksanakan sholat malam. So kita kalau percaya pada diri kita, mana ada kemampuan kita yang seperti itu, ngurusin rumah tangga kita sendiri-sendiri aja enggak beres ini. Apalagi ngurusin dunia, alam semesta, waduh. Kayaknya enggak masuk-masuk, enggak mungkin. Tapi ya maka kalau dekat pada Allah, nanti Allah lah yang mengurusnya. Nah, yang kita tinggal jalan aja terseok-seok, pokoknya menyerah sama Allah. Di sini kita tawakal karena kita tahu diri tidak mungkin kita itu mampu. Maka adalah tawakal. Ternyata setelah dilihat Al-Qur'an, justru puncaknya amal kalau orang sampai pada tawakal. Itulah puncaknya amal. Kalau belum sampai kita bertawakal, tidak akan menenteramkan umat. Siapapun dia, apapun dia kerjaannya, dan siapapun dia, kalau tidak sampai pada tawakal, dia akan tidak bisa tenang. Begitu sampai kepada tawakal, maka ujiannya menjadi enteng. Dia berobat, tawakal, enteng ujian sakitnya itu. Tapi begitu belum sampai kepada tawakal, dia tidak akan bisa tenang. Dia akan terganggu dengan sakit itu. Nah, begitu juga kekayaan. Belum sampai kepada tawakal, dia akan terganggu dengan kekayaan itu. Kemiskinan juga begitu. Dan kerjaan-kerjaan juga, kalau belum sampai pada tawakal, dia akan merasa capek menyelesaikannya. Maka puncaknya ibadah, kalau sampai orang pada tawakal, menghilangkan segala kegundahan. Maka orang takwa itu kan amanu amul salihat. Dijanjikan Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena sampai pada kalimat tawakal. Kalau tidak sampai, tetap saja dimenghantui, maupun yahzanun itu terus. Tapi kalau sampai pada tawakal, dia nyerah. Ya sudah, maksimal usahanya, sebab tanpa maksimal usaha tawakal enggak bisa. Kata Rasulullah itu tambat dulu untamu, kendaraanmu, baru kamu tawakal. Jadi sebelum ditambat tawakal itu enggak sah tawakalnya. Maka syarat tawakal itu sempurnanya pengerahan segala kemampuan. Nah, itu disebut maksimal takwa itu. Maka di sana mengakibatkan lahafun alaihim walau biasanya. Kalau enggak sampai ke sana, susah saja kita hidup ini. Nah, itulah tausiah kita pagi ini untuk mengantar bermusyawarah kita ini, pertemuan kita, supaya kedepannya kita lebih menyempurnakan apa yang dikehendaki oleh tawakal itu sebelum kita sampai ke sana. Itu habis-habisan mengerahkan segala kemampuan lahir dan batin untuk sampai kepada tawakal yang sah. Karena tanpa itu tawakalnya enggak sah. Ya. Nah, demikian semoga kita mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita memahami dinnya ini. Amin. Faqihu fid din, kalau kita Allah menghendakinya. Lalu kemudian benar-benar dengan demikian kita gampang menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, dan pengertian kita tidak lari dari masalah, tetapi kita mengatasi masalah. Mudah-mudahan kita dipandangkan Allah mengatasi masalah, bukan menghindari masalah. Kalau menghindari masalah itu pengecut. Mudah-mudahan kita dipandangkan Allah mengatasi masalah, lalu hidup kita diberkahi dan diridhoi. Amin. Aku lupa ada astagfirullah lali wa alaikum sayyidu muslim muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.